Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan pada kita semuanya pada kesempatan malam hari ini bisa duduk bermajlis tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena kita semuanya ingin selalu sehat dan jangan menyebabkan orang lain tidak enak kalau melihat misal tidak memakai masker. Dia pakai masker yang tepat makanya, hidungnya tertutup. Kalau antum tidak mau pakai masker, duduk sini. Karena berbicara itu dikecualikan. Antum mau tidak pakai masker, duduk di sini, silakan. Ya, kalau enggak, ya duduk situ. Yang rajin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan membaca kitab Mahiya As-Salafiyah. Apakah dakwah Salafiyah itu? Telah kita masuk pada pembahasan ke 6 dari kitab ini, penyebutan tentang tanda-tanda dakwah salafiyah. Telah sampai pada halaman keberapa waktu itu? Halaman ke-55. Nomor yang keberapa? Sudah semuanya? Nomor berapa, Pak? Sadisan. Tanda yang ke-6. Hasan, insyaAllah akan lebih baik insyaAllah jikalau kita baca dari awal murojaah sebentar. Karena para thullabul ilmi ini banyak yang belum mengikuti dari awal. Kami himbau untuk ditulis. Ditulis ya, sama antum yang enggak bawa buku mana. Bukumu mana, Mak? Tinggalan. Tinggalnya di mana? Ambil di sana. Ya, ambil. Nah, yang gak bawa buku siapa? Ambil di sana, anak. Antum talibul ilmi. Penuntut ilmu diperintahkan untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Qayyudil ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Agar supaya tidak hilang. Hilangnya ilmu itu dengan tanda nisyan. Lupa. Dhihabul ilm an-nisyan. Hilangnya ilmu adalah dengan lupa. Obatnya lupa adalah murojaah. Murojaah apa yang telah diikat oleh kalian dengan kitab. Adapun para bapak-bapak, silakan mendengarkan supaya memahami. Dibedakan antara santri dengan para bapak-bapak, dikarenakan memang kalau yang di belakang para aba, orang tua, itu ngajinya ciping, ngaji kuping, nanti tulen metuk lalen. Adapun kalau santri, tidak boleh ciping. harus menulis supaya nanti ada hasilnya. Kamu jauh-jauh dari rumahmu ke sini adalah untuk mencari ilmu. Ketika mendapati ilmu, maka diikatlah dengan catatan. Sehingga ketika antum akan murajaah ada catatannya. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizallahu taala war'ah, fa min ma'alimi wa simati hadzal manhaj au hadi da'at as-salafiyyah, dan di antara tanda-tanda dakwah salafiyah adalah yang pertama, awalan yang pertama, tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala. Dakwah salafiyah sifat yang pertama adalah mewujudkan secara hakiki, mewujudkan secara hakiki peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanda yang pertama dan terbesar. Tanda yang pertama ini sudah kita lewati pembahasannya, berisikan tentang mentauhidkan Allah. Da'watul tauhid, bahwa da'wah salafiyah ini adalah da'watul tauhid, ajakan seruan yang mengajak kita untuk mengesakan peribadatan, penyembahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini dakwah tauhid atau dakwah sunnah, dakwah salafiyah, ciri utamanya itu. Sehingga di setiap mahat-mahat kita dan di setiap dakwah-dakwah kita tidak lepas dari pembahasan tentang tauhid. Tauhid fil rububiyah, at-tauhid fil uluhiyah, wa at-tauhid fil asma wa sifat. Tauhid dalam hal rububiyatullah, yani meyakini hanya Allah saja yang menciptakan alam semesta, hanya Allah yang menguasai dan yang mengatur alam semesta. Ini disebut tauhid ar-rububiyah. Tauhid yang kedua, at-tauhidul uluhiyah. Tauhid yang membahas tentang meyakini hanya Allah semata yang layak diibadai, hanya Allah semata yang pantas diibadai, yang lainnya tidak layak, tidak pantas. Sehingga kita mengesakan semua peribadatan hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Kemudian yang ketiga adalah tauhid ala semua sifat, mengesakan Allah dalam nama dan sifatnya. Yakni tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini ciri khas dakwah salafiyah yang pertama. Sehingga orang yang berjalan di atas dakwah salafiyah, dia akan menjadi ahlu tauhid. Dia akan menjadi ahlu tauhid. Karena tauhid itu wajib. Lawannya adalah syirik. Syirik itu haram, sebesar-besar keharaman. Maka alhamdulillah kita mengenal dakwah salafiyah ini. Sehingga melalui kita mengikuti dakwah salafiyah ini, kita menjadi ahlu tauhid. Walhamdulillah, kita bersyukur dengan Allah, bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang satu ini. Berbeda halnya ketika seorang mengikuti dakwah sufiyah, di mana di antara ajaran dakwah sufiyah adalah ibadatul kubur, menyembah kuburan, berisi ghathah kepada kuburan, memohon-mohon di kuburan, sehingga orang yang terkena dakwah sufiyah akan melakukan berbagai macam penyembahan-penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sangat besar tatkala Allah mengenalkan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita terhadap tauhid atau terhadap dakwah salafiyah, yang dengan sebab ini kita mendapatkan pendidikan bertauhid, mengenal tauhid dan mengerti tentang apa itu syirik. Ini keistimewaan atau ciri khas dakwah salafiyah yang pertama. Yang kedua, ditulis oleh antum ayyatullah bil'ilm, ditulis, nanti saya akan tunjuk pertanyaan bagi antum. Sebutkan ciri khas yang keempat, Maman. Nah, antum tulis. Nanti kalau enggak ditulis enggak bisa jawab, berdiri kamu. Nah. Sanian yang kedua. Tahqiqu tajrid al-ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ciri khas dakwah salafiyah, tanda yang keduanya adalah dakwah ini mengajak untuk kita memurnikan dalam hal pengikutan, memurnikan dalam hal pengikutan hanya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Rasulullah. Ini ciri khas dakwah tauhid, dakwah salafiyah yang kedua. Dakwah ini mengajarkan kepada kita, membimbing kita agar dalam hal ittiba, mengikuti atau pengikutan hanyalah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini ciri khas yang kedua. Sehingga dalam dakwah salafiyah ini akan selalu kita diperintahkan merujuk kepada Al-Quran wa Sunnah, di mana Al-Quran wa Sunnah adalah bimbingan Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Selalu kita diharuskan mengikuti Rasul dan dididik kita untuk meyakini tidak ada yang diikuti dengan benar selain Rasulullah alaihi salatu wassalam. Siapapun yang menyelisih Rasul, yang menyimpang dari Rasul, kita diajarkan untuk meyakini bahwa itu adalah batil. Apapun, siapapun yang menyelisih Rasul, berbeda dengan Rasul, maka kita dididik untuk menyatakan bahwa itu adalah sebuah kebatilan. Ini terdapat dalam kalimat syahadatain. Hal yang pertama terdapat pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua terdapat dalam kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah utusan Allah. Itu terjemahannya. Itu apa? Terjemahannya. Adapun makna yang dimaksud, makna yang diinginkan pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita meyakini la madbu'a bihaqqin illa Rasulullah wa ghairu Rasulillah nitubi'a fima laysa 'alaihi dalilun faqad ittubi'a batilin. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kita meyakini tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali Rasulullah alaihi salatu wasalam. itu menjadi akidah. Tidak ada yang diikuti dengan benar kecuali hanya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Bagaimana dengan orang lain? Wa ghairu Rasulillah, adapun selain Rasulullah, ini tubi'a, apabila diikuti, fima laysa 'alai dalilun, adapun selain Rasulullah, apabila diikuti dalam hal yang tidak ada dalil padanya, faqad tutbi'a bi batilin, maka sungguh dia telah diikuti dengan cara yang batil. Dia telah diikuti dengan cara yang batil. Ini terjemahan secara makna yang ada pada kalimat la madbu' bi haqqin illa Rasulullah wa ghairu Rasulillahi tibi'a mimma laysa li dalil faqad tibi batilin. Terjemahan bebasnya supaya mudah difahami, kita meyakini satu-satunya orang yang membawa kebenaran adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Karena itu kita mengikuti beliau. Orang lain siapapun, kalau kita ikuti, ada dua kemungkinan. Orang lain selain Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau kita ikuti, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita ikuti seseorang itu karena dia sesuai dengan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Maka dia diikuti di atas kebenaran. Kemungkinan yang kedua, kalau kita mengikuti seseorang, pendapatnya, ajarannya, ucapannya ternyata menyelisih Rasul, tidak ada dalil padanya, maka kita mengikuti kebatilan siapapun orangnya. Kalau yang kita ikuti tidak ada dalil, menyelisih Nabi, berbeda dengan Rasul alaihissalatu wassalam, kalau kita tetap mengikutinya, maka kita mengikuti kebatilan. Ini ciri khas dakwah salafiyah yang kedua. Sehingga dalam dakwah salafiyah ini, kita selalu didengungkan i'tiqad yang kedua ini. Al-haq itu pada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Al-qul al-haq min rabbik. Katakanlah olehmu Rasul, kebenaran itu datangnya dari Rabb. Kebenaran itu datangnya dari Rabb. Dari Allah Azza wa Jalla datang kepada kita melalui Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian pembahasan lain tentang hal ini sangat banyak sekali. Pernak-pernik dalam pembahasan poin yang kedua ini yang membuat kita untuk semakin kokoh dalam meyakini memurnikan ittiba' hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang lain saya akan ikuti fulan, jikalau fulan sesuai dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika si fulan menyimpang dari Rasul alaihi salatu wassalam, maka saya tidak akan mengikuti fulan tersebut. Karena saya dididik memurnikan pengikutan hanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Faham dong, bisa difahami? Ini prinsip yang kedua yang sangat kokoh, harus terpatri dalam jiwa kita. Karena kita tidak tahu fitnah apa yang akan terjadi di masa akan datang. Tetapi kaidah ini kaidah yang sangat besar yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Yang ketiga, luzumu fahmi salafi salihi radiyallahu anhum lil adillati syari'iyyati wa adamil khuruj an dhalik. Yang ketiga, prinsip dakwah salafiyah yang ketiga. Sekali lagi ditulis sama antum, nanti saya tunjuk. Ya? Yang ketiga, luzumu fahmi salafi salihi, berpegang teguh dengan pemahamannya salafus salih dalam memahami dalil-dalil syar'iyyah. Berpegang teguh dengan pemahaman as-salafus salih dalam memahami dalil-dalil syar'iyyah. Wa'adam al-huruji an dhalika. Dan tidak keluar dari pemahaman itu. Yakni tidak keluar dari pemahaman as-salafus salih. Dan perhatikan di sini. Kaum muslimun jumlahnya banyak. Mereka menyatakan mengikuti Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah atau Al-Hadith. Karena mereka adalah muslimun. Harus mengatakan kalimat itu. Kalau ada yang seorang muslim mengatakan saya menolak Al-Quran, saya menyelisih Al-Hadith, yaitu bukan muslim lagi. Itu non-muslim. Na'udzubillah min dzalik. Selama dia muslim, maka dia akan mengatakan, saya mengikuti Al-Quran dan saya mengikuti Rasul alaihissalatu wassalam. Tanyakan kepada kaum muslimin. Jawabannya itu. Namun mengapa berbeda-beda dalam amaliyahnya? Berbeda-beda satu dengan yang lain. Padahal kitabnya satu, yaitu Al-Quran. Ada seorang muslim yang memakai Injil? Tidak. Itu Nasara. Ada yang memakai Taurat? Tidak. Dia muslim. Kitab Al-Quran satu. Hadith Nabi SAW, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah. Namun kok dalam kenyataannya berbeda-beda? Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut? Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut? Yang membedakannya adalah dalam memahami nas-nas tersebut. Dalam memahami nas-nas tersebut. Dakwah salafiyah mengharuskan kepada kaum muslimin, dakwah salafiyah, dakwahnya kita, dakwah yang kita bawa, dakwah yang kita serukan, dakwah yang kita usung, mengharuskan kita memahami nas Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman as-salafus salih, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Itu generasi yang pertama. Kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Generasi yang kedua dan ketiga. Berbeda halnya dengan dakwah yang lain. Kita ambil contoh. Dakwah Jamaatut Tabligh. Yang sekarang ini ada. Di zaman kita ada sekarang ini. Di zaman ini ada. Satu kelompok yang bernama Jamaatut Tabligh. Mereka juga berjubah, berimamah, memelihara lihya, celananya di atas mata kaki, lebih condong pakaian mereka ke Pakistan, Bangladesh, dan India. Karena apa? Pusat mereka di sana. Pencetus gaya-gayanya Jamaat Tabligh adalah model-model Pakistan. Di Peshawar sana, di Nehru. Atau tempat yang mereka biasa ngumpul. Pusatnya mereka di sana. Siapa yang membuat jamaah tersebut? Muhammad Ilyas Kandahlawi. Hadirin yang dimuliakan. Maka semua Jamaat Tabligh di dunia ini, di semua antara dunia, akan merujuk kepada pemahamannya Muhammad Ilyas Kandahlawi. Akan memahami Islam dengan modelnya, ibadah dengan caranya, berakhlak dengan akhlaknya. Karena mereka mengikuti tokoh yang membuat kelompok Jamaat Tabligh, ini Muhammad Ilyas Kandahlawi. Di antaranya mereka melakukan berbagai macam kebatilan-kebatilan. Di antaranya adalah kuburiyun, ibadul kubur, menyembah kuburan. Ikhwan muslimin, demikian pula dengan yang lainnya. Mereka masing-masing dengan tokohnya. Adapun dakwah salafiyah yang sedang kita kaji, waktu kita tidak banyak membahas tentang hal ini, mengharuskan kita mengikuti Rasul dan para sahabatnya, serta tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Muncul sebuah pertanyaan, kenapa harus dengan pemahaman para salaf? Kenapa? Kenapa tidak menggunakan pemahaman orang-orang yang lain? Dikarenakan itu diwajibkan oleh Allah dan diwajibkan oleh Rasul untuk kita mengikuti beliau dan para sahabatnya. Di antara hadis, hadis yang akan disebutkan oleh Syekh Abdullah Bukhari dalam kitab ini, beliau mengatakan hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. 'Addu 'alayha bin nawajid." Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang terbimbing, al-mahdiyin, yang dipastikan mendapatkan hidayah. 'Addu 'alayha bin nawajid. Sebutkan dalam sebuah riwayat, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Gigitlah itu dengan gigi geraham kalian. Hadis ini menyatakan perintah dengan tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengikuti beliau dan para sahabat beliau. Ini bentuknya perintah. Disusuli dengan Rasul memperingatkan jangan ikuti hal lain. وَيَّاكُمُ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, hati-hati kalian dari perkara baru, yakni yang bukan termasuk dari sunnah Nabi dan para sahabatnya, yang bukan termasuk pemahaman Nabi dan pemahaman para sahabat, bukan amalan Nabi dan para sahabatnya. Itu adalah perkara baru yang Nabi memberikan peringatan, itu adalah batil, jangan kau ikuti. Begitu banyak nas tentang hal ini, namun itu sudah berlalu pembahasannya di halaman-halaman depan. Sekian banyak dalil yang menunjukkan kewajiban Allah yang mewajibkan dalam Al-Quran untuk kita mengikuti Nabi dan para sahabat. Demikian pula Rasul mewajibkan untuk kita mengikuti beliau dengan para sahabatnya. Adapun nas yang menunjukkan kita mengikuti tabi'in, generasi yang kedua, dan tabi'ut tabi'in, generasi yang ketiga, adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni beliau dengan para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya setelah mereka. Thummalladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya setelah mereka. disebutkan dua generasi setelah generasinya beliau. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, sa'ala rajulun nabiy alaihi salatu wasalam ayun nasi khair. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, manusia manakah yang terbaik wahai Rasul? Manusia manakah yang terbaik wahai Rasul alaihi salatu wasalam? Faqala al-qarnu alladhi ana fihi. Belum jawab. Generasi yang terbaik adalah generasi yang aku ada padanya. Yani para sahabat. Thumma thani, thumma thalith. Kemudian generasi yang kedua. Kemudian generasi yang ketiga. Ini adalah berita dari Nabi. Generasi yang terbaik generasiku. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Nabi ketika ditanya siapa orang yang terbaik, beliau menjawab dan memberitahukan kepada kita, generasi yang aku padanya, yakni sahabat, kemudian kedua dan ketiga. Ini berita. Namun yang dimaukan dengan berita ini adalah perintah. Yang dimaukan dengan berita ini adalah perintah. Untuk kita mengikuti manusia-manusia yang terbaik. Karena kalau mengikuti yang menyimpang hukumnya haram. Mengikuti yang sesat hukumnya haram. Mengikuti yang batil hukumnya haram. Maka mengikuti yang terbaik adalah para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Hukumnya wajib. Dan tidak boleh keluar dari pemahaman tersebut. Hadirin kami lakukan. Antum perhatikan ke sini. Tidak boleh keluar dari pemahaman as-salafus saleh. Dari segala sisi. Bicara masalah akidah. Harus dengan akidahnya as-salafus saleh. Rasul dan para sahabat. Bicara masalah apa? Rukun iman. Dengan kaidah yang ada pada mereka. Nas Al-Quran wa sunnah dengan bimbingan mereka para ulama. Mau bicara masalah bab apa? Fikih. Maka fikihnya mengikuti fikihnya Rasul dan para sahabat. Tidak ada nas untuk kita berkewajiban untuk bermadhab. Harus dengan madhab syafi'iyah. Tidak boleh dengan madhab yang lain. Itu tidak ada. Harus bermadhab dengan hanbaliyah, hanafiyah. Atau malikiyah. Tidak ada nas yang mengharuskan kita untuk mengikuti madhab-madhab tersebut. Yang ada adalah kita mengikuti as-salafus salih. Rasul dan para sahabatnya sebagai kaidah. Sehingga kita tidaklah taklid kepada seorang imam pun. Tetapi imam siapapun dia diterima manakala sesuai dengan Rasul dan para sahabatnya. Manakala menyimpang dan menyelisih, maka tidak diterima imam siapapun dia orangnya. Demikian pula dengan orang-orang yang lain sampai hari ini. Dalam perkara dakwah, dalam perkara jihad, mengikuti salafus saleh, jangan kita seperti ikhwanul muslimin atau orang-orang yang rusak dalam beragama. Mereka mengatakan, dalam akidah kita mengambil akidahnya salafi, yakni mengikuti Rasul dan para sahabat. Dalam hal ibadah kita mengikuti sufi atau jamaah tabligh. Dalam hal dakwah mengikuti model ikhwanul muslimin. Dalam hal suluk wal akhlak mengikuti dakwah sufiyah. Kita tidak seperti itu. itu campur aduk. Yang kita ikuti adalah murni Rasul dengan para sahabat dalam semua sisi-sisi keagamaan. Bicara akidah, akidahnya mereka. Ibadah, ibadahnya mereka. Zikir, wirid, tasbih, takbirnya mereka. Mau bicara apa? Akhlak-akhlaknya mereka. Nabi dan para sahabatnya tidak keluar dari itu. Menyikapi apa? Perselisihan. Sikapilah perselisihan itu dengan sikap yang diajarkan oleh mereka, Nabi dan para sahabatnya. Sehingga kita salafi dari segala sisinya. Yang keempat, rabi'an, yang keempat, al-hadaru wa tahdhiru minal bid'ati wal mubtadi'ati. Al-hadaru artinya berhati-hati, wa tahdhiru dan memberikan peringatan, minal bid'ati dari bid'ah-bid'ah, wal mubtadi'ati dan dari ahlul bid'ahnya. Al-hadaru wat-tahziru minal bid'ati wal mubtadi'ati. Berhati-hati dan memberikan peringatan dari bid'ah serta dari ahlul bid'ahnya. Perhatikan di sini. Ini dakwah salafiyah. Kalimat dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari sangat dakik, rinci. Pahami betul, ini waktunya tinggal sedikit. Setiap kita sebagai seorang salafi harus berhati-hati dari bid'ah dan dari ahlul bid'ah. Nas tentang ini banyak. Dalam pertemuan akan datang kami akan sampaikan. Insyaallah. Yang kedua, kita diperintahkan memperingatkan orang. Agar kita memperingatkan orang. Sehingga dakwah salafiyah ini berisikan tentang memperingatkan orang dari bahaya bid'ah dan dari bahaya ahlul bid'ah. Disebut sebuah kebid'ahan, kadangkala disebut secara umum bid'ahnya saja. Kadangkala ketika dibutuhkan disebut contoh bid'ahnya. Dan ketika dibutuhkan disebutlah contoh mubtadi'ahnya, ahlul bid'ahnya. Ketika memang dibutuhkan, disebut nama ahlul bid'ah. Itu ciri dakwah salafiyah. Yang berbeda dengan ini, anda perhatikan, yang berbeda dengan ini, mereka-mereka yang mengaku sebagai salafiyin, yatasallafun, mereka mengaku-ngaku sebagai salafi. Kata mereka, kami juga berhati-hati dari ahlul bid'ah. Kami berhati-hati dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Kami meyakini bid'ah itu adalah dolalah. Tetapi hanya semata al-hadar. Dia berhati-hati. Namun dia tidak mau memperingatkan dari bahaya bid'ah. Banyak orang-orang yang seperti itu. Yang penting kita ajarkan sunnah. Tapi kenapa kok tidak pernah memperingatkan dari bahaya bid'ah? Oh itu permasalahan yang bahaya. Nanti akan memecah belah umat. Nanti akan orang akan lari dari dakwah. Padahal apa? Takut tidak punya pengikut. Tetapi dibingkai dengan kalimat, nanti orang lari dari dakwah. Karena apa? Karena pembahasan tentang memberikan peringatan kepada umat dari bahaya bid'ah ini menimbulkan perpecahan kata mereka. padahal tidak. Di antara mereka, ada yang berhati-hati, al-hadar ada pada mereka. Wat-tahdhir, memperingatkan dari bahaya bid'ah ada pada mereka. Tetapi seringnya bersifat umum. Umum. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Semua yang bid'ah itu sesat. Titik di situ. Contohnya apa, Pak Ustaz? Waduh, itu janganlah. Jangan disebut contoh. Nanti ini dan itu. Hah? Kekhawatiran tidak ada yang mengikutinya. Orang akan lari dari dia. Sehingga tahdzirnya dia terhadap bid'ah umum saja. Di antara mereka, ada yang berani menyebutkan contoh bid'ah, tetapi tidak berani menyebutkan contoh tokoh ahlul bid'ahnya. Adapun dakwah salafiyah mengajarkan kita untuk berhati-hati dari bid'ah. Masing-masing kita dididik untuk memiliki sikap berhati-hati. Yaitu menjauhi, meninggalkan, meyakini itu sesuatu yang batil, yang dolal. Yang dengan itu, alhamdulillah, dengan izin Allah, kita selamat dari dosa bid'ah. Kita selektif, kita memilih betul mana yang sesuai dengan sunnah. Baru kita lakukan, baru kita imani, baru kita yakini. Yang tidak sesuai dengan sunnah, kita tinggalkan dan kita nyatakan itu batil. Setiap kita dididik seperti itu, ini berhati-hati al-hadar. Kita dididik pula untuk menyerukan bahaya bid'ah. Tahdzir, memperingatkan orang dari bahaya bid'ah. Ini pun ciri dakwah salafiyah. Sehingga para ulama dari zaman Rasul sampai hari ini, mereka menyebutkan peringatan demi peringatan terhadap bid'ah secara umum atau bid'ah secara khusus. Nabi memperingatkan kita dari bid'ah khawarij. Nabi menyebut seseorang yang bernama Dhul Khuwaisirah. Nabi menyebut nama seorang munafik sebagai bentuk tahdzir, peringatan beliau terhadap bahaya kebid'ahan dan kemunafikan, dengan menyebut ciri khas mereka, sifat-sifat mereka, dan tokoh-tokoh mereka. Jikalau dan bisa dibutuhkan untuk diungkapkan tentang hal itu. Maka ini dakwah salafiyah, dakwah besar. Hadirin yang dimuliakan, ini 4 poin yang bisa kita baca. Dan kami minta maaf kepada para orang tua yang seharusnya kita tambah pada poin yang ke-7. Tapi antum bersabar sebentar. Karena ini mendidik. Namanya mendidik, tidak bisa kita tergesa-gesa. Antum bersabar, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-7. Pada poin yang ke-7 di pertemuan yang akan datang. Kita sedang mengajari ini kepada anak-anak supaya mereka mengerti dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang hak. Memiliki beberapa tanda yang harus kita ketahui. Sudah. Saya tunjuk. Ah. Dari sini yang paling belakang. Enggak, depannya. Yang kepalanya di meja itu. Bolah tidur. Mas. Sebutkan. Tanda yang ketiga. Yang keempat. Kenapa kamu tidur, nak? Kalau berat kepalanya dicopot dulu, nak, Bapak. Simpan di lemari. Jangan begitu, ya. Kita membahas sesuatu yang penting. Jangan dianggap sepele, begitu enak. Besok lain kali kalau kamu seperti itu berdiri. Siapa namanya? Oh, Yahya. Lain kali jangan seperti itu, Yahya. Walhamdulillahirrahmanirrahim.